Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair. Tiga wajhi Allahi wa mardati wa qurbi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita lanjutkan kajian kitab Yaqut Nafis. Kemarin yang ke-15 ya, tentang hukum-hukum jamaah, yaitu tentang hukum masbuk atau masbuk dan muafik. Uzur yang ke-15. Uzur yang ke-15 ini adalah permasalahan kita tidak sempat untuk sujud. Kita tidak sempat untuk sujud karena lantaran zahmah, lantaran sempit, seperti itu. Lalu nanti kita ketinggalan sampai imam tersebut sudah mau ruku, atau imam sedang ruku, atau imam ketika sedang itidal. Jadi ada beberapa keadaan nanti, ya. Nanti dalam permasalahan sholat Jumat nanti juga akan kita bahas permasalahan zahmah. Jadi juga ada zahmah dalam permasalahan sholat Jumat nanti. Tentu permasalahan zahmah dalam sholat Jumat itu berpengaruh kepada sah Jumat atau tidak sah Jumat. Di sini berpengaruh kepada sah jamaah atau tidak sah jamaah. Maka kita bahas di sini. Syekh Mustafa mengatakan, seandainya seseorang membaca bersama imam, dia berdiri bersama imam, kemudian rukuk bersama imam, i'tidal bersama imam, imam sujud, dia tidak sempat sujud atau tidak mungkin sujud karena ada zahmah antara banyak atau gitu kan. Nanti dalam permasalahan ini, dalam berikutnya permasalahan sholat Jumat akan kita bahas. Kalau seandainya dia mungkin sujud kepada sesuatu di depannya, apapun, umpamanya di depan itu ada punggung orang, mungkin dia sujud, tapi dengan syarat-syarat sujud. Apa syarat sujud? Kepada ada tankis, kita menungging, ya kan, dan tahamul, maka silahkan sujud. Ini kan tas orang lain, walaupun tas orang lain. Ini kan punggung orang lain, walaupun punggung orang lain. Kalau orang itu tidak ridho, walaupun orang itu tidak ridho, silahkan sujud di punggung dia, ya tidak masalah. Silakan sujud di tas dia, tidak masalah. Kecuali nanti kalau ada yang di depan kita itu orang zalim. Orang zalim maksudnya adalah, seandainya kalau kita sujud di depannya, mungkin kita akan bahaya nanti. Mungkin kita akan dibunuhnya. Mungkin kita akan dicelakai. Orang zalim, min udhama'id dunia, kata Syekh Mustafa. Maka jangan sujud di depan dia. Tunggu terlebih dulu. Paham surahnya? Itu kalau ada. Bagaimana kalau tidak memungkinkan sama sekali? Kita sujud itu tidak mungkin kayaknya. Memang tidak mungkin. Di depan itu mereka sujud pula. Atau di depan itu tidak mungkin pula mereka sujud. Paham tidak? Ya kan? Maka dalam keadaan ini, kita lihat kapan kita mungkin sujud lagi. Kapan kita mungkin sujud lagi. Setelah kita menunggu imam sujud itu, kapan kita mungkin sujud lagi. Ada kalanya tamangkun atau mungkin kita sujud itu adalah sebelum imam mengangkat kepalanya daripada rukuk yang kedua. Artinya imam telah berdiri, kita belum sujud rukuk lagi. Kita belum sujud lagi. Ketika imam berdiri, imam telah rukuk lagi. Kalau ada kalanya kita mendapatkan imam itu sebelum dia bangkit dari rukuknya, artinya kita mendapatkan dia ketika rukuk. Atau ada kalanya kita mendapatkan dia sebelum dia rukuk. Sebelum dia ruku. Jadi dia masih berdiri membaca qiraah Al-Fatihah pada rakaat kedua, maksudnya pada rakaat berikutnya yang kita belum sampai ke sana. Atau ada kalanya kita mendapatkan dia setelah dia ruku, yaitu ketika dia i'tidal. Berarti ada beberapa kemungkinan. Ada tiga kemungkinan. Kita dapatkan imam ketika berdiri pada rakaat kedua itu, dan kita masih belum apa? Masih tamakun, maksudnya kita masih baru bisa kita sujud, ya sujud pertama maksudnya, sedangkan imam masih berdiri. Ada kalanya mungkin kita sujud itu imam masih ketika ruku atau ketika i'tidal. Paham ya surahnya? Dalam keadaan ini, kalau seandainya kita mungkin sujud, bisa dapat sujud sebelum imam ruku berikutnya, ya kan? Maka dalam keadaan ini silakan lanjut perbuatan sholat seperti sholat kita sendiri. Maksudnya adalah sujud, kemudian duduk antara dua sujud, kemudian sujud kedua, kemudian bangkit ke atas. Ikuti imam setelah itu. Paham ya? Ini kalau seandainya kita bisa sujud ketika sebelum imam, ketika imam masih berdiri, sebelum imam ruku. Seandainya ketika itu dia sempurnakan sholatnya sendiri, dia sujud sendiri, kemudian duduk antara sujud, kemudian sujud kedua sendiri, kemudian bangkit. Kapan dia menjumpai imam? Kalau dia senat ketika berdiri dari sujud yang pertama itu, sedangkan imam telah rakaat berikutnya, menjumpai imam dalam keadaan berdiri, maka silahkan baca bacaan imam dengan imam. Bacaan Al-Fatihah sebisa mungkin, umpamanya bisa dia dua ayat. Setelah dua ayat imam ruku, langsung ruku kita bersama imam. Maka Al-Fatihah kita ditanggung oleh imam. Bagaimana kalau ketika kita naik ke atas, imam telah ruku atau sedang ruku, ya kan? Maka silahkan langsung ruku. Maka Al-Fatihah kita juga ditanggung oleh imam, seperti masbuk. Paham ya? Ini dalam dua keadaannya. Bagaimana kalau kita jumpai imam dalam keadaan i'tidal? Kita bangkit ke atas, ternyata imam telah bangkit dari rukunya. Imam telah i'tidal pada rakaat kedua ini. Imam telah i'tidal. Maka ketika itu kita ikuti imam dalam keadaan i'tidal. Tidak boleh pula kita ruku dulu, kemudian i'tidal. Tidak, langsung kita i'tidal. Kita ikuti imam dalam keadaan i'tidal sehingga kita tidak mendapatkan rakaan. Kenapa kita tidak mendapatkan rakaan? Karena tidak mendapatkan ruku. Ya kan? Maka nanti setelah salam tambah satu rakaan lagi. Paham ya? Ini kalau mungkin sujud tersebut dalam keadaan imam belum ruku tadi. Bagaimana kalau mungkin sujud dalam keadaan imam sedang ruku? Kita sekarang lagi berdiri. Betul enggak? I'tidal, i'tidal seperti ini. Lalu imam ruku, imam sujud, sujud pertama, sujud kedua, kemudian telah bangkit mereka. Kita masih belum bisa untuk sujud. Lalu ternyata setelah beberapa saat ada celah untuk bisa sujud. Nah, ketika itu imam telah ruku, ruku kedua. Imam ruku, kita bisa mungkin untuk sujud. Maka ketika itu beliau katakan, fala yusjud, jangan kita sujud. Maka ketika itu wajib kita mutaba'ah imam. Bagaimana mutaba'ah imam? Kita ikuti imam langsung ruku. Kita ikuti imam langsung ruku. Kemudian imam sujud, langsung kita sujud. Berarti apa yang kehilangan bagi kita tadi? Sujud pertama ya, rakaat pertama kita tidak ada. Sujud pada rakaat pertama kita tidak ada. Maka kata para ulama, ketika itu kita mendapatkan satu rakaat. Namanya rakaat mulafaqah. Rakaat mulafaqah. Al-Fatihah dan rukunya pada rukuk pertama, sujudnya pada rakaat kedua. Ya? Al-Fatihah ada rukunya pada rakaat pertama tadi kita dapat. Kemudian kita tidak bisa sujud karena imam telah mau rukuk pula, ya kan? Maka kita beliau mengatakan kita langsung mutaba'ah imam. Lalu langsung mutaba'ah imam, kan kita langsung sujud nanti. Maka kita mendapatkan satu rakaan, namanya rakaan mulafaqah. Yaitu rakaan pertamanya dihitung daripada ruku dan sujud yang pertama ya. Karena ruku yang kedua, yang kita lagi tidak lalu imam ruku itu ruku hanya sekedar mutaba'ah. Itu tidak dihitung bagi kita. Tidak dihitung bagi kita. Lah kan kita mendapatkan ruku itu dua kali. Bukankah dihitung rakaan? Tidak, karena kita tidak dapatkan sujud tadi. Lalu mendapatkan sujud pada rakaan kedua ini, maka sujud itu dihitung untuk kita. Jadi disatukan ruku yang pertama tadi dengan sujud yang kedua ini, maka mendapatkan satu rakaan kita. Berarti imam telah dua rakaan, kita masih mendapatkan satu rakaan. Maka konsekuensinya, kalau imam telah salam, maka tambah satu rakaan. Paham ya? Kenapa tidak batal sholatnya dalam keadaan ini? Karena dia belum tertinggal dari imam dalam keadaan tiga rukun panjang. Ini dalam keadaan uzur ya. Zahmah itu salah satu uzur yang 15. Ya kan? Kenapa tidak tertinggal? Karena zahmah kalau ada uzur boleh tertinggal tiga rukun tawilah. Nah ini zahmah. Dia belum tertinggal. Ya kan? Tiga rukun panjang apa tiga rukun panjang? Dua sujud. Berdiri. Ya kan? Nah boleh dia tertinggal tiga rukun ini. Dua sujud tertinggal dia tadi. Sujud pertama. Sujud pertama dan kedua pada rakaan pertama. Kemudian tertinggal dia berdiri. itu masih tiga, masih di ma'fu anhu, diberi uzur dia, ma'zur dia, ya kan? Tapi kalau seandainya ada celah untuk sujud itu setelah imam naik i'tidal, dia masih i'tidal rakaat pertama, mencari celah untuk sujud. Ternyata imam ruku dan telah i'tidal, maka dalam keadaan ini batal sholatnya. Nah kalau niat ini mufraqah, tidak ada lagi niat mufraqah, karena kita telah tertinggal 4 rukun. Ya kan, kita telah tertinggal 4 rukun panjang. Apa saja rukun panjang di sini? Ada yang bisa menyebutkan? Yang kita tertinggal rukun panjang pada kasus berikut ini. 2 sujud, berdiri, rukuk, 1 rukuk. Rukuk itu kan rukun panjang. Nah, imam sekarang telah i'tidal. Kalau lah ketinggalan 4 itu tidak ada lagi niat mufaraqahnya. Sudah batal sholat. Ulang sholat sendiri lagi. Ya kan? Atau silakan batal kemudian ikut imam lagi. Paham dalam keadaan ini ya? Itu permasalahan zaman. Nanti permasalahan dalam sholat Jum'an akan kita tambah lagi penjelasannya. Kemudian beliau mengatakan sunanul jumu'ati. Qala rahimahullah ta'ala sunanul jumu'ati. Sunnah-sunnah dalam jamaah. Sunanul jama'ati kathiratun. Sunnah-sunnah dalam jamaah ini banyak sekali. Nanti ada yang dianjurkan untuk imam sendiri, ada yang dianjurkan untuk makmum, ada yang dianjurkan untuk imam dan makmum. Paham ya? Beliau mengatakan minha taswiyatus shufuf. Dan diantaranya, ini masuk kepada hal yang dianjurkan bagi dua-duanya, bagi imam dan makmum. Imam dianjurkan untuk merapikan, makmum juga dianjurkan untuk merapikan shufuf. Taswiyatus shufuf. Ya. Taswiyatus shufuf ini yang menjadi patokan itu adalah ma yu'tamadu alaihi, sesuatu yang jadi tempat berdiri kita. Apa yang jadi tempat berdiri kita? Tempat berdiri kita apa? Yang menjadi intimat kita apa? Tumit. Tumit ya, intimat kita. Maka yang diratakan itu tumit, bukan ujung jari ya. Perhatikan. Jadi biasanya di Mesir ini yang jadi patokan itu ujung jari. Ya kan? Tumitnya ke belakang satu. Yang jadi patokan itu adalah ma'tumida alaih. Apa yang jadi intimat bagi dia? Tumit. Maka tumit itu rata di belakang, bukan ujung jari. Ada orang jadinya panjang nanti, tidak masalah. Ya kan? Bahkan lebih daripada imam, silahkan. Ya, tidak masalah. Yang menjadi intimat adalah, yang menjadi patokan taswifnya adalah tumit. Tempat intimatnya. Ya? Oh, kami pakai kursi semuanya, bagaimana? Yang menjadi patokan adalah? Hah? Mutakhirah, yang belakang. Jadi kaki yang belakang itu samakan, kursi belakang itu samakan. Nah, itu yang taswiyatus shufuf. Walaupun kursi yang sebelahnya lebih panjang. Tapi semuskilah. Paham ya? Nah, itu yang jadi patokan. Jadi dianjurkan taswiyatus shufuf ini. Taswiyatus shufuf ini maksudnya adalah ta'diluha, meluruskan. Tarassu fiha, merapatkan. Ya kan? Kemudian wasaddu farjiha, menutup lubang-lubang atau gang-gang gitu kan. Kalau ada yang merenggang lalu kita tutup. Ya. Tapi jangan imam kawan kita di sini atau kita di sini lalu kita membesarkan kaki seperti itu, enggak. Jangan mengangkang pula dalam salat itu. Ya, jangan. Jadi teman di sini lalu kita mengangkang, enggak salah itu. Ya kan? Enggak mesti mengangkang. Kita tuh kaki kita dalam salat itu kira-kira samalah seperti ini kita. Sebesar bahu kita. Ya kan, ada yang mengukur sebesar ini, sebesar shibron, apa nih? Satu jengkal. Jadi jarak antara kaki kanan kiri kita itu cukup satu shibron, satu jengkal gitu. Oh, jangan karena mencari taswiyatus shufuf kan lalu mengangkang dia itu. Jangan. Ya, salah itu. Tidak mengangkang. Wa taqarrubu, dan saling mendekatkan. Wa tahadil qa'imin, kemudian orang-orang yang berdiri itu saling berhadapan. Maksudnya saling berhadapan, tidak yang kanan lebih dahulu daripada yang kiri, atau yang kiri lebih dulu daripada yang belakang, yang samping. Jadi rata gitu, merata, rapi, rata. Dan ini dianjurkan bagi imam dan makmum. Tapi bagi imam itu lebih muakkad lagi. Ini kan sunnah ini. Sunnah bagi imam dan makmum. Bagi imam itu lebih muakkad lagi. Artinya sebelum sholat, imam menyampaikan kepada makmum, ya kan, tolong rapikan safnya, ini diluruskan. Nah, imam itu sangat dianjurkan bagi imam, nah, dirapikan oleh imam seperti itu. Kemudian selanjutnya, sunnah selanjutnya adalah wa wuquful ma'mumi fi shaffil awwal, dan berdirinya makmum pada saf Yang pertama, ini yang sangat dianjurkan bagi si laki-laki. Jadi bagi laki-laki, shaf yang paling utama itu shaf yang pertama. Bagi perempuan, shaf yang paling baik itu shaf yang terakhir. Nah, paham ya? Bagi laki-laki, shaf yang paling utama adalah shaf awal, shaf yang di belakang imam, mubasyaratan. Nah, bagi makmum, bagi perempuan, yang paling belakang, itu yang paling afdal. Kalau seandainya antara jamaah ini, imam dan makmum, ya kan, ada jarak, maka jarak itu jangan lebih daripada 3 zira. Jangan lebih daripada 3 zira. Berapa 3 zira itu? Sekitar 150 cm lah. Jadi jangan lebih dari 150 cm jarak kita kepada makmum. Karena kalau lebih panjang nanti itu akan menghilangkan fadilah jamaah. Terserah berdua atau antara kita dan imam umpamanya. Umpamanya ini imam, kita jamaah di sini. Maka antara jarak orang yang pertama di belakang imam dengan makmum itu, antara makmum dengan imam itu jangan lebih daripada 150 meter. Tiga zira, salah satu azra. Ya, zira ini kan dua jengkal. Dua jengkal. Berarti 6 jengkal ya. Sekitar 150 cm. Begitu juga kalau seandainya ada jamaah berikutnya. Banyak umpamanya shaf. Shaf pertama, shaf kedua, shaf ketiga, shaf keempat. Shaf pertama dengan shaf kedua tidak lebih jarak daripada 3 zira. Artinya 3 zira kurang. Nah gitu. Ya kan? Boleh 3 zira atau 3 zira kurang. Begitu juga berikutnya, dan seterusnya. Itu yang sunnahnya. Ya. Kemudian, kalau seandainya jamaah itu hanya dua orang. Hanya dua orang, imam dan makmum, dua orang. Laki-laki, ya. Pertama laki-laki. Kalau seandainya duanya laki-laki, maka posisinya adalah di samping. Nah, samping kanan, ya kan? Dan dianjurkan si imam maju ke depan sedikit atau si makmum maju ke belakang, mundur ke belakang. Bagaimana kalau mereka sama rata? Timat mereka sama. Maka ini makruh hukumnya, ya kan? Tapi sah salatnya. Makruh yang menghilangkan fadilah jamaah. Ya kan? Maka maju sedikit imam atau mundur sedikit makmum. Bagaimana kalau seandainya ada dua orang jamaahnya? Maka di belakang ya. Makmum dua belakang, imam di depan. Bagaimana kalau seandainya ada satu laki-laki, satu perempuan? Berarti ada tiga orang. Imam laki-laki, kemudian ada jamaah satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Maka makmum laki-laki ini di samping imam, kemudian yang perempuan di belakang si makmum laki-laki. Belakangnya. Ya. Bagaimana kalau seandainya ada si laki-laki dua orang atau lebih, kemudian ada anak kecil, kemudian ada perempuan. Maka susunannya imam laki-laki yang dewasa di belakangnya, kemudian anak kecil yang di belakangnya, kemudian baru perempuan. Bagaimana kalau ada khunsa? Nah, maka si laki-laki, si imam, kemudian jamaah laki-laki, kemudian anak kecil, kalau ada anak kecil, kalau tidak ada anak kecil, kemudian khunsa, ya kan? Kemudian baru perempuan di belakang. Paham ya? Kalau untuk posisinya enggak masalah. Posisinya? Oh, ataupun kayak tadi itu kan ada tiga orang ya, satu imam laki-laki terus makmum laki-laki terus perempuan. Terus perempuan ini posisinya di mana? Di belakang. Enggak, di belakang itu mana sih? Kanan. Itu terserah. Ya, terserah. Itu bagaimana kalau seandainya ketika kita hadir sholat jamaah, ternyata yang hadir itu anak kecil dulu. Jadi ada dua orang laki-laki atau anak kecil lah di belakang, anak kecil. Kemudian setelah itu datang orang dewasa, maka jangan diusir pula anak kecil itu. Biarkan mereka sholat di sana. Oh, kalian sholat kalian di belakang, jangan. Itu kalau seandainya semua dari awal sama-sama datang, ya kan? Ada anak kecil, ada bapak-bapak, baru diatur anak kecil di belakang, ya kan? Di sini dewasa. Tapi kalau seandainya anak kecil lah di depan, itu mereka tidak mengutus sholat lah. Ya kan, jangan diusir pula. Ini memutus shaf ini. Kalian belum suci, kalian belum. Jangan. Salah itu. Ya. Nah, ini tartib yang kita sebutkan ini, kalau seandainya kita tinggalkan, maka ini menghilangkan fadilah jamaah. Contohnya, kalau mereka rata umpamanya. Ya kan? Bagaimana kalau makmum jamaah perempuan dan laki-laki itu rata. Sama aja. Ini laki-laki ini, imam. Kemudian makmum di belakang, laki-laki dan perempuan, bahkan campur gitu kan, seperti di Mesir. Tidak masalah. Ya kan? Ya, tidak batal juga sholatnya. Tidak masalah. Tidak ya. Harus dikasih apa? Menghalang gak? Ya. Kalau ada penghalang, bagus. Ya kan? Tapi kalau mungkin di, perempuan itu di belakang, itu lebih utama. Ya kan? Tapi kalau seandainya tidak mungkin, tidak masalah. Dan tidak juga tidak batal sholat. Ya kan? Sholat di Makkah umumnya. Kita di samping istri kita, bahkan kita pegang terus kan, supaya tidak hilang nanti. Tarik orang nanti, tidak masalah juga. Apalagi di sana, ya kan? Di mana-mana malah kadang imam itu lebih dekat makmum, jemaah makmum itu lebih dekat kepada Ka'bah. Seperti pembahasan jemaah dulu, tidak masalah. Dan masalah di sini maksudnya kalau dalam masjid yang biasa, ya jangan dilakukan kalau ada kemungkinan perempuan bisa diakhirkan. Kemudian yang ketiga yang dianjurkan adalah wajahrul imami bitakbirati wa biqauli sami Allahu liman hamidah wa bisalami. Dianjurkan si imam itu menjaharkan takbirat, yaitu semua takbir. Ya kan, takbiratul ihram, takbiratul intiqal, dianjurkan itu, bukan wajib. Artinya kalau imam itu hanya sir kan saja, lalu orang mengetahui perpindahannya dengan melihat, itu tidak masalah. Ya kan? Ya sir saja. Ya, tidak masalah. Tapi dianjurkan menjaharkan si imam dengan takbiratul ihram. Tapi kalau seandainya sholat itu tidak sah kecuali semuanya berjemaah, seperti sholat Jumat, sholat Mu'ada, sholat Nadarkan, sholat jamaah takdim, itu imam makmum tidak tahu umpamanya, karena hujan umpamanya kan, tidak tahu kecuali imam itu takbir besar, takbir dijaharkan, maka jahar wajib ketika itu. Karena jamaah wajib ketika itu, maka wajib dijaharkan, ya kan, supaya orang mengikut, supaya sah jamaahnya, ya kan. Kemudian juga sami Allahu liman hamidah, ucapan sami Allah dan salam. Ucapan salam juga dianjurkan dijaharkan. Dan dianjurkan juga mengambil muballigh ketika makmumnya banyak atau muballigh. Ketika imam Allahu akbar, Allahu akbar. Ya kan? Seperti kita dengar-dengar di Makkah, masjid-masjid besar, itu kada muballighnya, penyambung suara si imam. Itu sunnah hukumnya kalau seandainya banyak makmum dan suara imam tidak sampai ke mereka. Itu sunnah. Tapi kalau seandainya suara imam saja telah sampai ke mereka, itu tidak ada dianjurkan. Makruh hukumnya. Ya kan? Tidak azhar. Kemudian selanjutnya, si muballigh, kalau seandainya dia mengeraskan suara, tujuannya apa? Dia mesti niat zikir. Atau niat zikir dengan niat i'lam, memberitahu orang lain. Bagaimana kalau tujuannya hanya i'lam saja? Batal sholatnya. Atau itlak, dimutlakkan tanpa niat i'lam, tanpa niat zikir. Maka batal juga. Maka mubalik niatnya apa? Zikir saja atau zikir dengan i'lam. Kalau i'lam saja atau diitlakkan, maka batal sholatnya. Ya, kalau sengaja. Kemudian sunnah selanjutnya adalah muwafaqatul masbuqi imamahu fil adhkari. Sebelum itu kita katakan si mubalik, ketika imam bangkit daripada ruku, apa yang diucapkannya? Seperti yang diucapkan imam. Kalau imam mengucapkan takbir umpamanya ketika ruku, Allahu Akbar, maka dia mengucapkan Allahu Akbar. Imam bangkit dari rukunya, sami Allahu liman hamidah, dia juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya? Jadi, jangan ketika imam bangkit, dia mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Tidak, ini salah. Jadi, imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dia juga sami Allahu liman hamidah. Ya kan, bahkan Imam Ibnu Hajar mengatakan antufah min jahlil mubalighin. Ini diantara bentuk bodohnya mubalighin. Ya kan? Ini kita ini gimana orang Syafi'i ini? Terlalu anu mereka. Ta'assub mereka mazhab mereka. Iya seperti itu. Ya kan? Karena dahulu ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat, ada tuh hadis mengatakan kalau imam takbir ucapkan takbir. Kalau imam mengatakan sami Allahumma indah ucapkan Rabbana lakal hamdu. Betul, itu hadisnya. Tapi para sahabat sebelum itu telah diajarkan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah bagaimana saya salat. Bagaimana Rasulullah salat? Takbir. Bangkit sami Allah liman hamidah. Seperti itu Rasulullah salat. Seperti itu pula kita salat. Lalu pada hadis yang kita baca tadi, itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat hal-hal yang sir. Apa sirnya? Kalau makmum imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, ucapkanlah nanti setelah sir, setelah itu Rabbana lakal hamdu, ya kan? Tapi ucapkan juga seperti yang diajarkan pertama kali. Apa kata Rasulullah? Sallu. Artinya kalau saya mengucapkan, ucapkan juga, saya mengatakan, katakan juga, saya memperbuat, perbuat juga, kan seperti itu makna. Jadi digabung dua hadis itu. Ya kan? Jadi kalau seandainya imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, makmum mengatakan sami Allahu liman hamidah juga. Tidak langsung Rabbana lakal hamdu. Paham ya? Ini ta'asub kali kalian kita ini. Kemudian wa muwafaqatul masbuqi imamahu fil adhkar. Si masbuq muwafaqah dengan imamnya dalam zikir-zikir. Seandainya si masbuq, masbuq ini siapa ini? Hah? Apa definisi masbuq? Loh, kemarin kita bahas. Siapa definisi masbuq? Orang yang tidak mendapatkan ketika berdiri bersama imam waktu untuk membaca Al-Fatihah. Itu saja. Itu definisi. Kalau dia mendapatkan waktu Al-Fatihah bersama imam ketika berdiri, itu disebut muwafiq. Kalau tidak dapat, itu disebut sebagai masbuq. Nah, masbuq ini posisinya bagaimana? Umpamanya dia datang imam ketika i'tidal. Ya silahkan lanjutkan zikir i'tidal juga. Datang ketika imam sedang tasyahud, silahkan baca tasyahud. Sunnah hukumnya. Datang dia ketika imam tasyahud akhir. Tasyahud akhir, imam tasyahud akhir. Dia datang, baru datang. Takbir langsung turun, tanpa takbir ya. Takbir atau tidak takbir turunnya. Allah, dia jumpa imam dalam keadaan tasyahud akhir. Allahu Akbar. Turun takbir atau tidak? Tidak takbir. Karena itu tidak dihitung bagi dia. Tidak dianjurkan takbir. Kita takbir sekarang. Allahu Akbar. Imam lagi tasyahud awal, langsung kita turun ke bawah tanpa takbir. Ya kan? Turun ke bawah langsung takbir, kemudian baca tasyahud. Seperti bacaan imam. Sampai mana kita baca kalau masuk begini? Sampai imam selesai membaca. Imam sampai mana baca? Sampai fil alamin nikahinu majid. Baca sampai fil alamin nikahinu majid. Ternyata imam itu baca doa pula dia. Ya kan? Baca doa tentang tentang perlindungan daripada dajjal dan seterusnya. Baca juga itu. Apa kata beliau? Wa muwafaqatul masbuqi imamahu fil adhkar. Si makmum yang masbuq muwafaqah. Muwafaqah ini mengikuti seperti apa bacaan imam dalam zikir. Dalam zikir. Imam baca sunnah, baca sunnah. Imam baca wajib juga. Sunnah hukumnya dalam bacaan zikir ini. Ya. Kemudian beliau mengatakan, qala rahimahullah ta'ala makruhatul jama'ati. Hal-hal yang dimakruhkan dalam jama'ah. Makruhatul jama'ati kathiratun. Yang dimakruhkan dalam jamaah atau perkara-perkara yang dimakruhkan itu banyak sekali. Ada yang dimakruhkan untuk imam, dimakruhkan untuk makmum, dan dimakruhkan untuk dua-duanya. Dan di antara yang dimakruhkan untuk dua-duanya, makmum dan imam adalah minha tarkut taswiyati. Di antaranya adalah meninggalkan taswiyah. Kalau seandainya tadi taswiyatus shufuf itu mandubah, dianjurkan, maka meninggalkannya adalah dimakruhkan. Karena meninggalkan perkara yang dianjurkan itu dimakruhkan. Khilaful aula, ya. Kemudian wal iqtida'u bil fasik, makruh juga bagi si makmum itu bermakmum dengan orang yang fasik, wabil mubtadi' dengan orang yang pelaku bid'ah, ya. Makruh kita bermakmum dengan pelaku fasik. Siapa fasik itu? Orang fasik. Definisi fasik siapa? Orang yang pernah melakukan dosa besar atau belum pernah melakukan dosa besar, tapi selalu melakukan dosa kecil. Itu definisi fasik, ya. Orang yang fasik, kita tidak boleh, atau makruh kita mengikut dengan dia. Seperti orang melakukan zina, melakukan minum khamar, ya kan? Kemudian, orang yang mughannin, kata Syekh Mustafa, suka melagu-lagu, ya kan? Sekalipun, dia itu memiliki kekhususan dari kita. Lebih faqih, umpamanya. Dia lebih qari, umpamanya. Bacaan lebih bagus daripada kita. Tapi dia mughannin, lagu-lagu fasik umpamanya. Dia itu meminum khamar, dia pezina, ya kan? Tapi alim, faqih, ya kan? Makruh ikut dengannya, karena dia fasik. Ya, dia fasik. Wabil mubtadi' makruh juga mengikut kepada orang yang pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah ini ada dua. Ada pelaku bid'ah yang tidak kafir dengan kebid'ahannya, ada yang kafir dengan kebid'ahannya. Kalau seandainya dia itu tidak kafir dengan bid'ahnya ini, maka itu yang makruh kita mengikut dengan dia. Tapi kalau seandainya dengan bid'ah dia ini dia fasik, dia menjadi kafir, maka tidak boleh mengikut dengan dia, tidak sah. Jadi pelaku bid'ah ini ada dua, ada yang bid'ah mukaffirah, ada bid'ah ghair mukaffirah. Kalau bid'ah yang ghair mukaffirah, contohnya adalah siapa fasik ini? Syiah umpamanya, Syiah Zaidiyah. Ya kan? Mengikut dengan mereka makruh. Ya kan? Mu'tazilah umpamanya, Qadariyah, ya kan? Mereka ini bid'ah, ya kan? Pelaku bid'ah. Tapi bid'ah mereka tidak membuat mereka kafir. Kita tidak mengatakan Mu'tazilah kafir. Kita tidak mengatakan Qadariyah kafir, ya kan? Kita katakan mereka itu fasik. Kita tidak katakan umpamanya Zaidiyah itu, orang Syiah Zaidiyah itu kafir, tidak. Tapi mereka kafir, tapi mereka itu fasik, ya kan? Maka mengikut kepada mereka bukan apa, mereka pelaku bid'ah. Tentu pelaku bid'ah ada fasik. Maka mereka itu adalah makruh berjamaah dengan mereka. Tapi kalau bid'ahnya ini membuat mereka kafir, ya kan? Maka hukumnya tidak boleh mengikut mereka. Contoh adalah meyakini falsafah, itikad falsafah, ya kan? Allah tidak mengetahui al-juz'iyat. Allah hanya mengetahui al-kulliyat, tapi tidak mengetahui al-juz'iyat, juz'iyat, itu kan? Atau mereka meyakini qidamnya alam. Ini kafir ini, ya kan? Nah, tidak boleh ikut dengan mereka. Atau mereka mengingkari adanya hari perbangkitan, tidak boleh. Bagaimana kalau hanya membuat mereka fasik, mujassimah, wahabiyah, makruh ikut dengan mereka. Berjemaah di belakang wahabiyah, makruh hukumnya. Loh, imam dia haram bagaimana? Makruh. Kemudian selanjutnya, wa imamatuhuma. Dan juga makruh mereka menjadi imam. Mereka sudah tahu mereka fasik. Makruh mereka menjadi diri mereka imam sendiri. Paham ya? Orang yang fasik tadi, makruh kita ambil menjadi imam, kemudian mereka sendiri makruh untuk menjadi imam. Wa imamatul muwaswis. Dan juga makruh imamahnya muwaswis. Muwaswis ini yang was-was berkepanjangan. Mungkin karena sering nonton was-was. Ya kan, mungkin was-wasnya pada taharah, was-was pada sholat, bacaan, ya kan, was-was, maka makruh mengikut dengan mereka. Ya, atau makruh menjadikan dia sebagai imam. Kemudian wa man yukarriru harfan, dan orang yang suka mengulang-ulang hurufnya, mungkin karena was-was juga. Mengulang-ulang fa, itu dalam fikih disebut fa-fa. Mengulang wa, mengulang wa disebut wa-wa, mengulang ta, ta-ta. Nah, makruh menjadikan mereka imam. Wallahin lahnan la yughayyirul makna. Atau lahin. Lahin ini apa ini? Lahin ini dalam ucapan mereka salah. Ya. Baik Al-Fatihah atau tidak Al-Fatihah. Dalam ummi dalam Fatihah itu kan ada lima dulu. Ingat enggak? Masih ingat enggak? Ummi dalam Fatihah itu ada lima. Ada yang mengganti huruf kemudian diidghamkan, ada yang tidak mengidghamkan huruf tapi tidak diganti, ada yang mengganti mentakhfifkan hurufnya, ada yang menghilangkan hurufnya, ya kan? Contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu dihilang ditakhfifkannya, asalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in atau iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, ya kan? Ini juga menghilangkan. Ada yang terakhir itu menghilangkan syakalnya, menghilangkan syakalnya atau merubah syakalnya, maaf, merubah syakalnya. An'amta menjadi an'amtu. Ya kan? Serasa dia memberikan nikmat. Ya. Maka kalau an'amtu itu kan merubah makna, enggak? Kalau lahannya merubah makna, itu batal sholatnya. Kalau dia seandainya sengaja. Ya kan? Seandainya dia sengaja, itu enggak sah. Kita mengikut dengan dia. Bagaimana kalau seandainya lahannya itu tidak merubah makna? Sirata menjadi surata. Sorata. Dia tidak bisa mengatakan kata si, yang bisa soroto. Si, soroto. Si, soroto. Maka dalam kali ini makruh menjadikan dia imam. Sah jemaah, tapi makruh menjadikan dia imam. Paham? Bagaimana kalau seandainya lahannya itu merubah makna? Sah atau tidak? Tidak. Batal sholatnya ya. Ada pendapat lain? Iya kan? Kalau kesimpulannya batal, tapi ada tafsilannya. Itu yang kita saya tunggu-tunggu tadi. Tafsilan Ustaz. Nah, itu. Tafsilan. Jadi kalau merubah makna ini ada kalanya dua. Ada kalanya dia itu muqassir atau ghairu muqassir. Muqassir ini adalah dia telah diberikan waktu ini untuk belajar, tapi dia tidak mau belajar. Sehingga masih tetap salah dalam bacaan lahannya ini. Ya kan? Maka dalam keadaan ini, ya kan? Tidak sah jamaahnya, maaf, tidak sah sholatnya dan tidak sah mengikut dengan dia. Bagaimana dia tidak ghairu muqassir? Maksudnya ghairu muqassir ini udah ada waktu dan dia telah belajar, tapi belum dibukakan oleh Allah kepandaian. Masih tetap seperti itu. Ya kan? Mungkin baru masuk Islam, ya kan? Mengucapkan huruf Arab itu berat sekali bagi dia. Maka dalam keadaan ini sah sholat dia. Sah jamaah bagi dia. Yaitu ummi yang semisal dengan dia. Ummi yang semisal dengan dia. Alham, alham, alham, alham. Telah belajar. Tapi masih belum bisa dia. Masih alhamdulillah. Tidak bisa mengetuk alhamdulillah. Ini ummi tidak? Ummi, ya kan? Kalau dia muqassir, tidak sah sholatnya. Dan tidak sah jamaah dengan dia. Tapi kalau ghairu muqassir, dia telah mencoba belajar, tapi belum dibukakan oleh Allah. Lam yuftah alaih. Sah sholat dia dan sah orang yang ummi yang sama dengan dia. Ya kan? Orang yang ummi sama dengan dia maksudnya sama-sama di alhamdulillah. Walaupun gantinya beda. Yang satu mengganti dengan ha, yang satu dengan kha. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih susah dia. Maka dalam kali ini, boleh dia jamaah saling berjamaah berdua. Karena mereka ummi dalam huruf yang sama, sekalipun dalam penggantinya berbeda. Paham ya? Nah, itu rincian ya. Kalau lahan yang berubah, makna. Tafsir. Tafsir yaitu muqassir atau ghairu muqassir. Kemudian makruh juga adalah muqaranatul ma'mumil imama fima siwa taharrum minal arkani. Muqaranahnya makmum dengan imam selain pada taharrum dari rukun-rukun. Bagaimana kalau pada taharrum? Dan takbiratul ihram kita muqaranah dengan imam. Bagaimana hukumnya? Imam takbir, lalu kita takbir. Bareng dengan imam. Bagaimana hukum sholatnya? Batal. Tidak boleh takbiratul ihram dengan imam itu dalam keadaan muqaranah. Mesti selesai imam itu radul baru kita mulaikan Allah. Nah, itu mulai setelah takbiratul ihram imam. Kalau imam sedang ihram, atau ragu kita mengikut imam dalam keadaan imam sedang takbir atau tidak, maka batal sholat kita. Mesti kita yakin dalam keadaan atau dhon bahwa kita telah mengakhiri bacaan Allahu Akbar kita daripada takbir imam. Nah. Tapi pada selain itu bagaimana umpamanya? Dalam perbuatan selain takbiratul ihram, maka hukum menyamai mereka adalah hukumnya makruh. Baik fi'liyah maupun qawliyah. Tapi syarat makruhnya adalah kalau seandainya dia sengaja dan dia tahu itu makruh. Tapi kalau seandainya tidak sengaja, imam baca Al-Fatihah ternyata dia dalam keadaan baca Al-Fatihah juga. Bacaan dia dan selesai dia sama dengan imam. Tapi tanpa sengajaan dia tidak dengar suara imam. Imam sholat sir. Ya kan, kita sholat sir sekarang. Imam baca Al-Fatihah, lalu kita baca Al-Fatihah. Bahkan terlebih dahulu kita mungkin daripada imam. Ya kan? Kalau tanpa sengajaan maka tidak masalah. Tidak makruh. Ya kan, tidak makruh. Tapi kalau dengan kesengajaan, maka ini makruh. Ya kan? Kemudian selanjutnya makruh adalah wanfiraduhu anis safi. Tersendiri daripada saf. Ini ada jemaah di depan dan ada tempat kosong. Lalu kita sendiri di belakang. Nah, ini hukumnya makruh. Bagaimana kalau seandainya saf di depan telah penuh? Kita datang. Dianjurkan menarik. Dianjurkan jar. Menarik. Ya, menarik orang yang di depan. Ya kan? Apakah mutlak langsung ditarik? Tidak. Ada syaratnya. Ya kan? Syaratnya. Syaratnya adalah yang pertama, orang yang kita tarik itu lebih dari dua orang. Orang kita tarik atau jemaah yang di depan itu lebih dari dua. Bagaimana kalau hanya dua orang? Ya makruh, yang di depan itu tinggal satu orang nanti kan. Kita tarik lalu kita berdua, dia sendiri di depan. Lebih dari dua orang. Ini syarat pertama. Yang kedua, kita mengira bahwa orang yang kita tarik ini nanti redo atau dia mau. Tapi dari awal dia begini-gini. Jangan gitu. Ya kan? Kita masih mau narik, jangan. Tidak boleh kita narik ya. Ya kan? Silakan sholat sendiri di belakang. Kemudian selanjutnya menariknya dalam keadaan berdiri. Jangan dalam keadaan dia ruku. Atau dalam keadaan sujud, tarik ulah. Atau duduk atau duduk sujud kan, kita pindahkan. Jangan. Tariknya dalam keadaan dia berdiri. Kemudian selanjutnya adalah menariknya setelah kita takbiratul ihram. Jadi takbir kita dulu baru kita tarik. Ini sering ada kesalahan. Jadi jangan tarik orang dulu atau jangan tepuk orang dulu untuk belakang. Tapi takbir kita dulu. Allahu Akbar, nah, baru tarik dia ke belakang. Paham ya? Dan dianjurkan bagi orang yang ditarik itu untuk membantu temannya di belakang, ya kan? Dianjurkan musa'adah. Oh, alam. Nah, kemudian kita baca tentang qasar sedikit. Tentang dua atau tiga lah, dua syarat qasar. Salatul qasri, qala rahimahullah ta'ala, salatul qasri wal jam'i. Salat qasar dan jama'. Maksudnya adalah mengqasar salat dan menjama' salat. Karena tidak ada salat itu qasar, salat qasar tidak ada. Yang ada itu salat yang diqasar. Ya kan? Maka dalam kalimat ini ada qalbun atau makhluk terbalik. Ya. Jadi maksudnya adalah qasrus salat. Dan qasar salat. Asal salat itu adalah empat, lalu kita qasar. Tidak ada sedari asal namanya salat qasar, tidak ada. Yang ada mengqasar salat. Ya, mengqasar salat. Kenapa di sini beliau musannif mendahulukan pembahasan qasar? Beliau katakan al-qasru antusol. Kenapa beliau dahulukan permasalahan qasar dari permasalahan jama'? Permasalahan jama' setelah ini beliau bahas. Karena permasalahan jama' itu ikhtilaf tentang kebolehannya. Ikhtilaf tentang kebolehan atau ikhtilaf tentang tempatnya. Sedangkan qasar itu ittifaq para ulama. Ya, ittifaq. Juga dalilnya karena dalil Al-Quran. Apa ayatnya? Wa in khiftum ayyaftinakum alladziina kafaru, apa? Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minash shalaati in khiftum ayyaftinakum alladziina kafaru. Jadi kalau dalam kalau seandainya ittifaq maka beliau dahulukan karena ittifaq maka beliau dahulukan permasalahan qasar. Ittifaq tentang disyariatkannya qasar maka beliau dahulukan dari permasalahan jama'. Sedangkan permasalahan jama' itu ikhtilaf para ulama, ya kan? Ada yang mengatakan jama' itu boleh karena adanya safar. Ada yang mengatakan boleh karena ada nusuk. Umpamanya, mazhab Hanafi kalau tidak salah. Itu membolehkan menjama' itu karena orang melakukan wukuf nanti. Nah, boleh mereka menjama'. Selain itu tidak boleh mereka menjama'. Nah, gitu. Ada yang mengatakan jama' dengan safar. Ya kan? Kan ada ikhtilaf di sana. Maka beliau akhirkan dari permasalahan yang muttafaq alaih. Beliau mengatakan al-qasru an tusalla dhuhra awil asra awil insya rak'ataini. Qasar itu adalah kamu salat zuhur atau salat asar atau salat isya menjadi dua rakaat. Artinya salat yang rubaiyah yang empat rakaat yang muadah yang ada itu diqasar menjadi dua rakaat, ya kan? Maka definisinya adalah naqsu musafirin nisfa rubaiyatin maktubatin bisyara'it makhsusah. Yaitu orang musafir mengurangi sholat yang empat rakaan, sholat wajib yang empat rakaan, menjadi setengahnya. Ya kan? Maka selain dari empat rakaan, tidak boleh dikosor. Sholat maghrib boleh tidak dikosor, satu setengah. Sholat subuh menjadi satu, tidak boleh. Sholat jumat boleh dikosor, tidak boleh. Sholat sunnah, tidak boleh. Sholat yang dinazarkan, tidak boleh. Sholat yang fa'itah. Sholat fa'itah. Sholat fa'itah ini sholat qadha. Kita meninggalkan sholat di ketika kita mukim sekarang. Boleh enggak kita qadha? Boleh enggak kita qasar? Enggak boleh. Ya kan? Bagaimana seandainya kita melakukan safar? Lalu di safar itu kita fa'itah sholat. Ada sholat yang wajib kita qadha. Boleh enggak mengqasarnya juga? Boleh, tapi ada dua syarat. Ada dua syarat. Pertama, kita qadha sholat yang fa'itah itu di safar juga. Umpamanya lakukan perjalanan dari sini ke sini, kita ada sholat fa'itah satu. Ada sholat fa'itah satu. Lalu melakukan perjalanan lagi, kita mau mengqadhanya di perjalanan kedua ini. Nah, boleh kita qasar sholat yang kita tinggal. Sholat yang kita tinggal di sini, umpamanya sholat zuhur. Ya kan? Boleh kita qadha dalam keadaan dua rakaan pada perjalanan safar berikutnya. Tapi syaratnya juga, perjalanan itu sama-sama perjalanan yang boleh diqasar sholat di sana. Yang akan kita sebutkan syarat-syaratnya nanti. Paham ya? Jadi boleh hukumnya mengqasar sholat yang diqadha, sholat fa'itah. Dengan catatan dua. Apa catatan pertama? Sholat tersebut, ya, kita qadha di safar. Tapi kita sekarang telah mukim. Telah sampai di tempat tujuan kita. Apakah boleh mengqadhanya dua rakaan? Tidak lagi, kita dalam perjalanan. Ya kan? Yang kedua, perjalanan itu, perjalanan pertama yang kita kehilangan sholat itu, dan perjalanan kedua yang kita mengqadha sholat fa'itah itu, mesti perjalanan yang boleh diqasar jamaah, diqasar sholat di sana. Paham ya? Akan kita sebutkan syaratnya setelah ini. Tadi kita katakan sholat yang diqasar itu adalah sholat fardu dan sholat itu adalah sholat yang ada. Sholat ada. Sholat itu ada tiga kemarin. Ada sholat qadha, ada yang ada. Ada mengerjakan sesuatu di dalam waktunya. Qadha mengerjakan sesuatu di luar waktunya. Yang ada mengulang sesuatu di dalam waktunya. Boleh enggak mengqasar sholat yang ada? Mengqasar sholat yang ada. Mengqasar sholat mu'adah boleh tapi dengan dua syarat. Yang pertama, orang yang mengulang sholat itu mesti sholat pertamanya juga diqasar. Sholat pertamanya juga diqasar. Dia sholat zuhur. Ya kan? Mesti sholat zuhur pertama ini diqasarnya. Kemudian kalau dia mengulang sholat zuhur nanti, yang itu sholat qasar awalnya, sholat i'adah adalah, ya kan? Maka boleh juga, ya kan? Kemudian syarat kedua adalah kalau dia menjadi imam, mesti dia, kalau dia sholat jamaah, mesti dia menjadi imam. Atau dia bermakmum kepada orang yang mengqasar juga. Bermakmum kepada orang yang mengqasar juga. Maka boleh bagi orang sholat i'adah untuk mengqasarnya. Dengan dua catatan ini. Beliau mengatakan, wahuwa ja'izun lil musafiri faqat. Sholat qasar ini hukumnya ja'iz. Apa maksud ja'iz ini? Mutlaqul idni. Itu diperbolehkan. Ya kan? Maka maksudnya di sini adalah diperbolehkan. Maka boleh jadi maksudnya nanti adalah wajib, atau sunnah, atau makruh, atau haram. Yang masing-masing ada hukumnya nanti. Tergantung. Ya kan? Kondisi. Situasi dan kondisi. Maka maksud ja'izun di sini adalah mutlaqul idni. Yaitu diperbolehkan. Ya kan? Ada kalanya wajib umpamanya. Ada kalanya wajib. Umpamanya kalau seandainya kita ithmamkan sholat kita 4 rakaat, kita akan sholat di luar waktu. Tapi kalau kita qasar, maka kita sholat di dalam waktu. Maka wajib kita mengqasar ketika itu. Paham ya? Wa huwa ja'izun lil musafiri faqat. Dan dia boleh bagi musafir faqat. Maka orang yang sakit tidak boleh dia mengqasar sholat. Ya kan? Ustaz, saya sekarang hari kebahagiaan. Kenapa? Ini hari pengantin sekarang, Ustaz. Kalau tidak diqasar ini sholat ini bahaya ini. Orang datang ini. Ya kan? Tidak boleh. Ya kan? Orang dalam keadaan pengantin dan lain tidak boleh mengqasar sholat. Yang boleh hanya musafir saja. Faqat, kata beliau. Orang yang sakit sebab hujan dan lain-lain tidak boleh. Ya. Kata-kata beliau al-jawaz. Kata al-jawaz itu mengindikasikan kepada kita bahwa al-ithmam itu lebih afdol. Qasar itu jaiz hukumnya. Maka ini mafhumnya memberikan pemahaman kepada kita bahwa ithmam sholat itu lebih afdol. 4 rakaat sholat itu lebih afdol daripada 2 rakaat. Ya. Tapi ada kalanya qasar itu malah lebih afdol. Qasar lebih 2 rakaat lebih afdol. Dengan 2 syarat. Dengan 2 syarat. Syarat pertama adalah kalau safarnya itu lebih 3 marhalah. 3 marhalah atau lebih. 3 marhalah atau lebih. 3 marhalah atau lebih. Panjang sekali perjalanannya. Dari sini, Indonesia apa pokoknya. Maka mengqasar itu lebih afdol ketika itu. Mengqasar lebih li afdol. Karena perjalanannya adalah telah panjang. Yaitu perpanjang 3 marhalah atau lebih. Kenapa demikian kita katakan khurujan minal khilaf. Khurujan minal khilaf. Karena ada kaidah mengatakan al-khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar dari khilaf mustahab. Karena Imam Abu Hanifah mengatakan kalau seandainya kita melakukan safar. Safarnya itu 3 marhalah atau lebih. Maka wajib ketika itu qasar. Ya kan? Ada pendapat kedua mengatakan tidak wajib qasar. Maka al-khuruj min khilaf Abu Hanifah dan pendapat kedua ini. Ya kan? Maka kita qasar. Lebih afdal kita mengqasar. Kaidah al-khuruj min al-khilaf itu begini. Keluar daripada khilaf. Pertama, kalau seandainya ada hukum itu mengatakan, satu mengatakan wajib, satu mengatakan tidak wajib. Maka kalau khuruj min al-khilafnya ambil yang tengah-tengahnya itu sunnah. Ya kan? Ini mengatakan ini perkara ini wajib. Karena mengatakan tidak wajib, tidak wajib. Maka khuruj min al-khilafnya lah kita ambil sunnah. Kalau sunnah kan, kalau kita kerjakan lebih utama, ya kan? Atau khuruj min al-khilaf ini begini. Ada yang mengatakan ini haram, ini tidak haram. Maka kita makruhkan. Nah ini kaidah al-khuruj min al-khilaf mustahabun. Maka karena khuruj min al-khilaf, kita katakan sunnah hukumnya kita qasar. Kalau syaratnya adalah perjalanannya telah 3 marhalah atau lebih. Syarat kedua adalah tidak diikhtilafkan boleh mengqasarnya. Tidak diikhtilafkan boleh mengqasarnya. Alla yukhtalaf fi jawazil qasar. Tidak diikhtilafkan tentang memboleh qasar. Bagaimana kalau ikhtilaf tentang memboleh qasarnya? Contoh ikhtilaf. Bagaimana umpamanya? Tau mallah. Mallah ini orang pelaut, ya pelaut, umpamanya pelaut, pelaut ini, kan pelaut itu berbulan-bulan tuh kadang di apa namanya di laut, di kapal mereka, kan bahkan sampai setengah tahun itu kan, pelaut itu. Ternyata dia bersama ada keluarganya di sana, ya kan, ada bapak ibunya, ada anaknya, ada istrinya, ada kakek nenek di bawahnya semuanya di sana. Kata Imam Ahmad, ini tidak boleh si fulan ini mengkosor ketika itu. Karena tidak masyakoh ketika itu. Seolah seperti mukim dia. Ada keluarganya. Safar itu yang membolehkan kita mengkosor kan supaya cepat sampai ke keluarga kita. Ya kan? Sehingga boleh ada masyakoh di sana. Ya kan? Ada masyakoh. Ya dua rakaan. Ya kan? Ada keluarga kita ditinggalkan di sana. Sekarang keluarga kita di depan kita. Bersama kita. Ya kan? Kata Imam Ahmad, tidak boleh mengkosor ketika itu. Ada yang mengatakan boleh mengkosor. Ya kan? Maka ketika itu kita katakan sunnah. Al-khuruj minal khilaf, ya kan? Maka makruh ketika itu. Nah, karena itu diikhtilafkan qasarnya. Ada yang mengatakan tidak boleh, seperti Imam Ahmad mengatakan tidak boleh. Ada yang mengatakan boleh. Makruh minal khilaf ketika itu adalah makruh, kita mengqasar ketika itu. Maka lebih afdal ismam. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan bi ahada asyara syartun, dengan 11 syarat. Kita baca 2 syarat insyaallah. Kita baca 2 syarat. Atau 3 syarat. Atau 4. Yang pertama, ayyakuna safaruhu marhalataini. Bahwa ada safarnya itu adalah marhalataini. Dua marhalah. Safarnya itu mesti safar yang tawil. Safar yang tawil. Berapa tawilnya itu? Dua marhalah. Dan dua marhalah ini hanyalah hitungan pergi saja. Jadi pergi itu dua marhalah. Bagaimana kalau pergi, pulang pergi, zahaban wa iyaban itu dua marhalah, maka belum boleh untuk mengqasar. Ya, belum boleh untuk mengqasar. Jadi pergi saja mesti itu dua marhalah. Baru boleh mengqasar. Mesti kemudian ukuran marhalah itu berapa? Ini ukuran marhalah itu berapa? Ukuran marhalah ikhtilaf ulama. Ya, ikhtilaf ulama. Dan di dalam fikih dikatakan begini, ukuran mahla ini dhabitnya begini, itu sayru yaumaini mu'tadilaini, perjalanan dua hari yang i'tidal, yang mu'tadil. Sayru yaumaini mu'tadilaini, perjalanan dua hari yang mu'tadilaini. Bagaimana perjalanan dua hari ini? Jalanan dua hari ini maksudnya adalah perjalanan dengan adanya sair athqal, dengan adanya sairul athqal, yaitu dengan kita bawa unta umpamanya, lalu di atas unta itu juga ada dia membawa beban. Unta kalau ada beban, perjalanan dia dengan tanpa ada beban mana yang lebih cepat? Tanpa ada beban. Maka yang jadi patokan adalah unta yang ada beban. Unta yang ada beban itu perjalanan agak lambat dikit ya. Seandainya dua hari perjalanan, tentu dihitung ada istirahatnya, istirahat makan, istirahat minum, kemudian istirahat merebah sebentar. Itu para ulama menghitung sekitar 1 jam setengah perjalanan istirahat itu selama 2 hari ini, ya kan? Kira-kira perjalanan onta itu 2 hari perjalanan itu yaum itu maksudnya adalah sehari-hari, kadang biasanya 5 hari istirahat, ya kan? Atau sehari semalam, terserah. Atau malam dan malam. Maksudnya adalah 24 jam. Nah, itu lebih mudahnya. Maksud daripada dua hari mu'tadil ini adalah 24 jam. Yaum. Ya kan? Atau yaum dan lailah. Atau lailah wa lailah. Ya kan? Yaitu qadarnya 24 jam. Biasanya, qadar 24 jam itu, ya kan? Sebelum itu, diibaratkan oleh para ulama dengan perjalanan onta, atau perjalanan kita dengan onta yang membawa beban. Nah, seperti itu. Berapa jaraknya kira-kira? Nah, ini ikhtilaf para ulama. Ada ulama mengatakan ukurannya itu dengan dhira'. Ada dengan jengkal, ada ukuran dengan kaki. Ya kan? Ada yang mengukur dengan kaki, dengan dhira', dengan langkah. Banyak ikhtilaf, ada dengan jari. Ikhtilaf para ulama cara mengukurnya. Sehingga dengan ikhtilaf itu ikhtilaf pula ulama mu'asirin sekarang berapa kilo? Dulu kan enggak pakai kilo-kilo, ya kan? Dulu pakai zira seperti itu, 300 zira jaraknya, ya kan? Nah, sekarang pakai kilo-kilo, berapa kilo gitu. Ikhtilaf, ada yang mengatakan 70 kilo, Ada yang mengatakan 80 kilo, ada yang mengatakan 71 kilo, ada yang mengatakan 144 kilo, ada yang mengatakan 85 kilo. Khitalah para ulama. Khitalah para ulama. Ada seorang ulama, nama beliau Imam atau Syekh Ahmad Bik Al-Husaini. Ahmad Bik Al-Husaini. Beliau ini murid daripada Syekh Samsuddin Al-Imbabi. Ingat tak teman-teman kita ziarah kemarin? Pada Syekh Samsuddin Al-Imbabi. Yang Ustaz Mursyid yang menjelaskan itu. Nah itu, Syekhul Azhar yang ke-23 kalau saya tidak salah. Itu Syekh Al-Imbabi itu luar biasa. Beliau itu punya banyak takrirat, sahibut takrirat. Beliau takrirat terhadap bajuri, takrirat dalam akidah, takrirat dalam sorah, takrirat dalam ini. Banyak sekali takriratnya. Bahkan dalam nihayah juga punya hasyiah beliau. Luar biasa Syekh Al-Imbabi ini. Sahibut takrirat. Beliau ini punya murid. Nama murid beliau Ahmad bin Bik Al-Husaini yang kita bahas ini. Ahmad Bik Al-Husaini. Ahmad Bik Al-Husaini, beliau yang pertama kali mengeluarkan kitab Al-Umm Imam Syafi'i. Kitab Imam Syafi'i itu masih dalam maktubat awalnya. Yang pertama kali mengeluarkan itu Imam Syekh Ahmad bin Al-Husaini. Beliau pernah mensyarah kitab Al-Umm ini. Yang ibadah saja. Cuman 24 jilid. Yang ibadah saja. Yang ibadah saja beliau syarah kitab Al-Umm itu cuma 24 jilid. Ada yang, kalau tidak salah ada yang mengatakan 29 jilid. Ya kasih Mustafa menyebutkan 24 jilid kalau tidak salah. Ya. Beliau punya risalah. Punya risalah. Nama risalahnya Dalilul Musafir. Dalilul, saya belum jumpa sampai sekarang kitab itu. Dalilul Musafir. Kata Syekh Mustafa di sana beliau buat ikhtilaf-ikhtilaf ulama tentang berapa ukuran perjalanan yang boleh mengqasar sholat di sana. Beliau sebutkan khilafiyah ulama semuanya. Sampai bila kepada kesimpulan bahwa khilaf mereka semuanya itu hanyalah lafziyun. Khilaf lafzi saja. Apa khilaf lafzi itu? Apa perbedaan khilaf lafzi itu? Hah? Kayaknya pernah kita bahas dulu. Khilaf lafzi ini begini. Lawittana'a kullu fariqin murad al-akhar laqala bihi. Lawittana'a kullu fariqin murad al-akhar laqala bihi. Safif, ya. Kitab ini warna apa? Warna hitam, Ustaz? Enggak. Warna kuning kita sih. Warna hitam, warna kuning. Warna hitam, warna kuning. Tapi kalau Afif di sini, oh warna kuning. Kalau siapa di, oh warna hitam. Jadi, lawit tola'a kullu fariqin muradal akhar laqala bihi. Itu maksudnya khilaf lafzi. Kalau seandainya masing-masing orang itu berada di posisi orang yang berbeda pendapat dengan dia, pasti dia akan berpendapat seperti itu juga. Itu namanya khilafun lafzi. Ya kan? Ya kan? Ini bendera ini apa ini? Umpanya ditutup putih ini. Warna merah, warna putih, warna merah, warna putih. Nah, itu khilaf lafzi saja, ya kan? Maksudnya khilaf yang tidak ada berefek kepada makna, itu khilaf lafzi. Ya. Dan sampai beliau kepada kesimpulan bahwa panjang atau jarak dua marhalah itu adalah beliau mengatakan 89,400 meter, 89 kilo, 400 meter. Ya, atau 40 meter. 89 kilo, 400-an. Yaitu 40. Kata Syekh Mustafa ini 89 setengah lah. 89 kilo, koma setengah. Ya, koma setengah. 89 kilo, koma setengah. Ini kata Syekh Mustafa. Syekh Syawi itu membulatkan menjadi 90 kilo. Kalau Syekh Syawi menjadikan 90 kilo. Syekh Abdul Aziz Syawi mengatakan 90 kilo. Ini khilaf ya. Dan beliau mengatakan itu tahdidan. Ya, tahdidan. Jadi kalau seandainya kita telah sampai ke 89 kilo setengah, maka itu telah boleh mengqasar. Kalau belum sampai, maka belum boleh mengqasar. Paham ya? Nah, itu pendapat Syekh Mustafa. 89 kilo setengah. Kalau saya Syawi berapa? Kita katakan 90 kilo. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah bagaimana kalau seandainya jarak antara berangkat dan pergi itu 89 baru 89 maka belum boleh. Syaratnya berangkat 89 setengah baru boleh. Ya kan? Dan itu mesti yakin kita perjalanan itu jaraknya sekian atau zon kita. Kalau ragu kita bagaimana? Maka belum boleh. Ya kan? Ragu apakah sekarang udah 89 kilo setengah atau belum? Maka belum boleh mengqasar. Syarat yang kedua adalah ayyakuna mubahan. Safarnya ini adalah safar yang mubah. Mubahnya adalah Kebalikan mubah kalau dalam kitab ini adalah selain maksiat. Mubah ini bukan berarti lawannya wajib, bukan, bukan. Mubah kebalikan adalah maksiat. Jadi Allah yakuna maksiatan, bukan perjalanan maksiat. Bagaimana perjalanannya maksiat? Maka tidak boleh. Perjalanan umpamanya seorang istri yang kabur dari suaminya. Itu kan perjalanan nusyuz itu. Ya kan? Maka haram umpamanya. Ya kan? Perjalanan seorang yang tidak diizinkan oleh walinya. Perjalanan maksiat, maka tidak boleh dia mengqasar. Atau tujuannya adalah maksiat. Ada kalanya awal maksiat, awalnya itu tidak maksiat, tapi ketika perjalanannya ada maksiat. Maka ada tujuannya maksiat. Tujuannya maksiat. Jadi ada kalanya safar itu maksiatnya itu fis safar, ada kalanya bis safar. Fis safar bisa. Kalau bis safar dari awal itu maksiat. Tujuannya adalah umpamanya mencuri, berzina atau dia kabur umpamanya kan. Tapi kalau fis safar itu boleh. Umpamanya dia pergi haji, ternyata di tengah jalan jumpa cewek cantik. Itu kan fis safar. Ya kan? Maka ada kalanya yang mubah ini wajib. Syaratnya adalah ayyakuna mubahan, perjalanannya mubah. Mubah ini ada kalanya wajib. Contoh perjalanan haji. Wajib enggak itu? Wajib, boleh kita mengqasar. Ya kan? Ada kalanya mubah umpamanya. Umpamanya pergi tijarah, pergi berdagang, berniaga, boleh mengqasar. Ya kan? Atau umpamanya untuk tanazzuh, untuk tanazzuh. Ya, untuk apa namanya tanazzuh? Tanazzuh ini ada dua. Ada tanazzuh ini untuk menghilangkan kaduratun nafsi untuk berobat. Ada kalanya hanya untuk ru'yatul balad. Ru'yatul balad ini apa nih? Rekreasi, hanya melihat-lihat saja gitu kan. Kalau tujuan dia kesan umpamanya di Kairo ini tiap hari lihat sampah. Di sini jumpa anjing, di sini jumpa anjing, lihat sampah di mana-mana. Pusing kali. Pergi ke Alexandria, negeri ulama, aulia, ziarah, ya kan? Membersihkan diri daripada qaduratu nafsi, boleh kita mengqasar salat. Tapi kalau hanya untuk ru'yatul balad, apa ru'yatul balad ini? Lihat-lihat, tengok-tengok aja, ya kan? Maka ini tidak boleh dia mengqasarnya. Atau makruh juga boleh. Makruh umpamanya dia tijarah, tapi yang dijualnya adalah kafan umpamanya. Menjual kain kafan pergi kemana-mana itu makruh hukumnya. Atau melakukan safar hanya sendiri dia umpamanya, juga makruh hukumnya. Ya, makruh. Kecuali dengan sendiri itu dia merasa aman. Ya nasbillahi ta'ala. Ya, bukan masalah. Karena dalam suatu hadis Rasulullah mengatakan al-musafir syaitan wal musafiran syaitanan wa thalathatu rakbun. Kemudian melakukan perjalanan itu, ya kan teman-teman, melakukan perjalanan itu. Bagaimana kalau seandainya dia memiliki dua tujuan? Memiliki satu tujuan, tapi ada dua jalan. Ada jalur, ini tujuannya ke sini umpamanya ke Alek, dari Kairo ke Alek. Dan ada dua jalur. Jalur pertama itu hanya 50 km. Jalur kedua itu 90 km. Ya kan? Kalau seandainya dia melewati jalur pertama ini, jalur pertama itu 50 kilo itu, hanya tujuan untuk bisa diqasar, maka tidak boleh dia mengqasar. Maaf. Salah saya. Apa namanya? Kalau jalan kedua maksudnya, jalan yang panjang, ya kan? Jalan pertama, kalau pertama tentu tidak bisa mengqasar, karena 50 kilo. Kalau dia melewati jalur kedua, yang itu 90 kilometer, tujuannya hanya untuk mengqasar, maka tidak boleh. Tapi kalau ada tujuan lain, seperti tujuannya untuk tanazzuh, di sini tuh pemandangannya bagus-bagus sekali. Jadi lewat ke sini untuk pemandangan bagus. Ya kan? Walaupun nanti tujuan hanya untuk tujuan duniawi seperti itu, maka boleh dia mengqasar. Atau tujuan agama umpamanya, ada di sana itu kerabatnya lewat di sana. Dekat sana ada kerabatnya, sehingga lewat di sana bisa langsung silaturahmi. Maka boleh juga mengqasar. Tapi kalau hanya tujuannya untuk mengqasar, maka tidak boleh mengqasar. Ya? Kalau tujuan yang lain, walaupun duniawi, maka boleh mengqasar. Tujuan ziarah, ya kan? Boleh mengqasar. Ya kan? Tujuan ziarah boleh mengqasar. Kita mau ziarah ke Luxor, umpamanya ziarah makam ulama di sana, boleh mengqasar. Ya? Boleh mengqasar. Ya. Karena ziarah itu sendiri kan luar biasa. Ziarah itu mengambil manfaat dari mereka. Ya. Karena tempat-tempat itu tempat yang barokah. Ya, tempat-tempat para ulama, tempat para ulia itu tempat-tempat yang barokah. Ya kan? Masyhad mereka itu penuh dengan keberkahan-keberkahan. Mana ada berkah? Mana ada berkah? Berkah itu kan suatu yang maknawi, bukan suatu yang lafzi. Bukan suatu yang mahsus. Tidak bisa dipegang gitu. Mana berkah? Oh, berkah dapat uang di sana. Bukan itu maksudnya berkah. Dapat dibagi-bagi makan, bukan itu berkahnya. Berkah itu ada sesuatu yang maknawi, yang itu hanya dirasakan oleh orang yang merasakan. Bahkan orang yang mengingkari tidak akan merasakan. Orang yang mengingkari itu tidak akan merasakan. Tapi orang yang merasakan hanya yang merasakan. Gimana menyampaikannya? Nah, gitu kan? Karena kata Syekh Mustafa, sesuatu itu walaupun dengan benda yang mati ada itu ittisalnya. Kita dengan HP kita itu ada ittisalnya itu. Ya kan, kita cinta ke HP kita cinta dengan kita. Umpamanya, teman-teman mungkin bisa sering melihat fenomena ini. Dia pakai mobil motor ini umpamanya, motor butut sekali. Ya kan? Sama dia baik-baik aja. Udah lama sekali, kuno. Legend. Ya kan? Dan dia suka sekali motor ini. Ketika dijual sama orang, sehari orang pakai udah rusak. Ya kan? Karena enggak ada itisolnya sama orang itu. Sama kita ada itisolnya. Bahkan Syekh Mustafa itu pernah mengatakan, saya pernah melihat Syekh Masyaikh, di antara Masyaikh saya itu ketika sampai di rumah, setelah melakukan safar dia mencium rumahnya. Karena dia mengatakan, rumah ini rindu kepada saya, katanya. Jadi ada itisol dia dengan benda mati itu. Gitu kan, ada itisol. Dan apalagi, coba perhatikan, kebanyakan yang kita imani itu sesuatu yang belum pernah kita lihat. Pernah tak kita melihat Allah? Pernah tak kita melihat Rasulullah? Pernah tak kita melihat para sahabat? Kita yakin dengan kabar mereka, kita yakin dengan Imam Syafi'i, kita yakin dengan berita-berita dia, kita yakin dengan fikih pengajarannya. Kita belum pernah melihat dia, itu suatu yang manawi itu. Ya kan? Rizki, redho, takdir yang lain, kita yakin. Kebanyakan yang kita yakin itu sesuatu yang tidak kita lihat malah. Ya kan? Yang kita lihat hanya beberapa saja yang sampai kepada kita. Ya kan? Yaitu yang disebut dengan berkah itu. Jadi berkah itu sesuatu yang manawi, bukan sesuatu yang mahsus. Sesuatu yang manawi, itu dirasakan bagi orang yang merasakan. Jadi ketika ziarah itu, ya, jangan dicium-cium pula itu. Oh, kan tadi berkah dicium-cium. Lalu diusah-usah, enggak. Dalam mata kita makruh, haram hukumnya. Ya kan, mencium-cium itu. Kemudian ketika berbalik, tidak dengan punggung. Enggak, berbalik seperti biasa. Jangan berbalik begini-begini. Enggak. Dalam mata kita makruh hukumnya, bahkan haram. Ya kan, mencium, jangan mencium-cium kuburan pula. Ya kan, kita ziarah dengan adab. Ziarah datang ke sana berdoa, ya kan, boleh menghadap kubur atau boleh menghadap kiblat khilafiyah, kemudian mengucapkan salam, berdoa, ya kan, ziarah, kemudian doakan pemilik kubur ini, tentu dapat manfaat kita, kuburan orang-orang soleh di sana, kuburan Rasulullah SAW, apalagi kuburan Rasulullah SAW, kuburan orang-orang soleh saja kita ziarah ke Sayyidina Husain, Sayyidina Imam Syafi'i, para ulama di sini, itu dapat keberkahan kita, manfaat lagi makam Rasulullah SAW. Maka kalau kita ziarah ke makam Rasulullah SAW, ya kan, maka Syekh Mustafa mengatakan begini, orang yang telah ziarah ke makam Rasulullah SAW itu akan jadi lembut hatinya, akan mendapatkan manfaat dan berkah luar biasa. Jadi beliau mengatakan, kalian lihat tuh kalau orang-orang Mekah dengan orang Mekah Madinah itu beda tuh perawakan bawaannya. Orang Madinah itu lebih lembut itu, karena mereka bimujawarati Nabi SAW, mereka di samping Rasulullah SAW, ya gitu kan. Makanya orang yang ziarah kepada Rasulullah SAW itu pasti akan lembut. Ya kan? Maka rutbah sahabat itu rutbah yang paling tinggi. Siapa awliya yang paling soleh di sini? Umpamanya di umpamanya Abu Thaqqar Jilani, Qutbul Aqtab gitu kan, Qutbul Aghyas seperti itu. Yang paling utama wali kutub umpamanya kan, belum mengalahi rutbah sahabat. Kenapa? Sahabat itu langsung melihat orang yang paling utama di muka bumi ini, Rasulullah SAW. Jadi rutbah mereka itu rutbah yang paling tinggi. Maka orang yang mujawarah dengan Rasulullah SAW, rutbahnya paling tinggi sekali. Ya kan? Bagaimana seandainya orang itu bermimpi dengan Rasulullah SAW? Bermimpi dengan Nabi SAW. Itu masih belum mengalahi sahabat. Ya kan? Walaupun mereka memimpi dengan Rasulullah setiap malam umpamanya. Belum mengalahi sahabat. Karena sahabat itu langsung dengan ru'yah basar. Ru'yah basar dan ru'yah basirah. Basar dan basirah, dua-duanya maknawi dengan yang hissi. Nah, itu martabah yang luar biasa bagi para sahabat yang tidak akan dicapai orang setelahnya itu, ya kan? Maka para ulama mengatakan malaikat yang belum pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW itu rutbahnya lebih rendah daripada para sahabat. Kenapa? Karena rutbah para sahabat itu rutbah yang murafaqah, mujawarah Rasulullah SAW. Nah, maka ada yang mengatakan yang utama itu adalah Rasulullah SAW. Nah, ya kan? Kemudian setelah itu Rasulul Azmi, kemudian para nabi, para rasul yang lainnya. Kemudian para nabi rasul itu ada juga tingkatannya. Ada nabi itu yang memang berjumpa rasul dengan nabi, ada yang tidak berjumpa dengan nabi. Siapa yang berjumpa dengan nabi umpamanya? Ketika Nabi ziarah, umpamanya berjumpa dengan Nabi. Ziarah Nabi Isra Mi'raj dulu kan? Ketika Nabi Mi'raj. Ada 7 Nabi yang dijumpai. Kemudian ada beberapa Nabi yang dijumpai ketika beliau salat di Baitul Maqdis. Itu kan? Nah, kemuliaan para Nabi itu juga tergantung kepada kemuliaan mereka berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semakin semakin dekat malaikat itu dengan Nabi atau Rasul itu dengan Nabi, semakin mulia dengan dia, seperti itu. Maka malaikat yang paling mulia itu adalah malaikat Jibril, karena dia selalu menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Malaikat Jibril itu berjumpa dengan Rasulullah, Mikail berjumpa dengan Rasulullah Sallam, Israel pernah dulu ketika Nabi Mi'raj kalau tidak salah pernah jumpa dengan Israel, ya kan? Ditunjukkan oleh Jibril. Kalau malaikat penyebut nyawa siapa? Israel ya. Israel tidak tahu saya. Mana? Kalau Israfil yang sengkakala pernah jumpa Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Kalau Israel malam. Jadi malaikat itu berbeda-beda juga. Malaikat yang berjumpa dengan Rasulullah SAW, yang mujawarah Rasulullah SAW, itu lebih tinggi daripada malaikat yang sebelumnya, yang tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Itu kan maknawi itu, ya kan? Suatu yang maknawi, ya kan? Allah marzukna ru'yata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana man wa yaqatan amin rabbal alamin. Sampai situ aja mungkin pembahasan kita saat ini dulu. Kita lanjut insyaallah syarat yang ketiga dan keempat dan selanjutnya pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.